Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Infisirati, pendengar RRI rahimakumullah, kembali kita bertemu di ruang dengar kita, di radio kesayangan kita dalam acara Penyejuk Hati. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di surah An-Nur, surah ke-24 ayat 54. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'allaha wa atii'ur rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Yang artinya, katakanlah, kul atii'u Allaha wa atii'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Dan kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Sahabat Inspiratif rahimakumullah, sampai kita di ayat 54 ini bicara tentang bagaimana memulai term season kekuasaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang taat dan mengerjakan amal soleh. Bahwa kunci sukses secara sederhana Allah ingin menggariskan secara global. Sederhananya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itulah kunci sukses bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan vertikal yang bisa diukur dalam bentuk uswah hasanah dalam segala aspek, yaitu ketaatan kepada Rasulullah. Pada term yang kedua, Allah mengatakan, fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma humila. Jikalau kita berpaling terhadap kepatuhan kepada Allah dan Rasul tersebut, maka kemudian dampak positif dan negatifnya, atau yang kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya adalah profit oriented gitu ya, atau business oriented, bahwa ini tidak ada kepentingan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini kembali kepada individual atau personal business atau profit oriented. Ini menjadi kebutuhanmu, ini menjadi kepentinganmu, bahwa kepatuhanmu kepada Allah dan Rasul inilah kunci sukses yang akan menggiring dan membawamu pada kuantum kesuksesan yang lebih baik, dan tidak ada kebutuhan dan kepentingan Allah dan Rasul di situ. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kembali Allah mengatakan di sini, wa in tuti'uhu. Kenapa di sini ada kalimat hu kepada satu person saja? Padahal kalimat di awal adalah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Cuman penekanan aksen di sini adalah wa in tuti'uhu. Maka jika kamu patuhi ketaatan itu kepadanya, bahwa kemudian Allah dan Rasul adalah satu ikatan, satu paket ketaatan yang utuh. Jika taat kepada Allah, pasti taat kepada Rasul. Jika kita berusah kepada Rasulullah, pasti insya Allah ketaatan total kepada Allah demikian. Tahtadu, ketaatan itulah yang kemudian membawa kita kepada peta kehidupan, peta kesuksesan atau kuantum sukses yang kita katakan tadi itu. Wa ma'alar rasul illal balagul mubin. Allah menekankan lagi bahwa tugas Rasul hanya tabligh, menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan yang tertulis secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Insyaallah di sini ada Ustadz Zainal dan Ustadz Perdana yang akan menambah hazanah kita bersama. Bagaimana kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasul menjadi sebuah loncatan kuantum kesuksesan? Karena apa? Karena dengan ketaatan itu, maka jelaslah petunjuk itu kepada kita, dan bagaimana Allah menurunkan Rasulullah sebagai uswah hasanah kepada kita. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Kalau kita lihat di sini bahwa ayat ini bukan saja cara menuju sukses, tapi inilah kesuksesan yang sebenarnya, bahwa sukses itu bukan dengan apa, tapi sukses itu dengan siapa. Sukses itu bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Ketika apa yang kita miliki, maka orientasinya masih benda, tapi siapa atau dengan siapa kita hidup, maka orientasinya bukan lagi benda, tetapi orientasinya adalah Zat yang Maha Kuasa. Maka kita temukan di dalam Al-Quran tidak dinafikan bahwa masih banyak manusia yang berorientasi pada apa. Maka Allah menggambarkan surga dengan fasilitas kenikmatan. Tetapi puncak kesuksesan itu adalah dengan siapa. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, ilustrasinya sangat sederhana. Apabila ada jamuan makan yang begitu nikmat dan lezatnya dalam sebuah resepsi pernikahan, maka yang menjadi kenikmatan bagi sebagian orang adalah makanannya yang lezat. Tapi setelah selesai makanan yang lezat, tidak akan sempurna kenikmatan itu kalau tidak bertemu dengan tuan rumah untuk mengucapkan terima kasih atau mendoakan keselamatan bagi sahibul bait. Maka di sini ada puncak kenikmatan bagi sebagian orang bukan makanannya, tetapi bersilaturahmi dengan pemilik rumah itu jauh lebih penting daripada sekedar mencicipi makanan yang mungkin menjadi kotoran atau habis begitu saja, atau paling tidak menjadi darah daging karena ada keberkatan di dalamnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita, kalau kita sudah sampai pada derajat ati Allah wa ati Rasul sebenar-sebenarnya, wa intuti'uhu tahtadu, maka sebenarnya itulah puncak petunjuk. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka di sini adalah puncak kebahagiaan. Tidak saja di akhirat, di dunia pun dia sudah sampai pada puncak kesuksesan itu. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fadli, para pendengar rahimakumullah. Sekali lagi di ayat 54 ini masih dalam alur menceritakan tentang bagaimana sikap terbaik yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Di ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana seorang mukmin itu innama qawlan mu'minina iza du'u ilallahi wa rasuli ayyakulu sami'na wa ata'na, ya. Liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na dan seterusnya. Ketika kita sampai di ayat 54 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan petunjuk kepada kita. Kalau ingin menjadi seorang mukmin yang terbaik, kalau ingin menjadi manusia sukses sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh narasumber kita, maka atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan juga mentaatlah kepada rasulnya. Di sini ada dua kali penggunaan ati'u, yaitu sekali kepada Allah dan juga sekali kepada Rasul. Di ayat yang lain kita bisa menemukan bahwa hanya sekali saja pemakaian redaksi ati'u, ati'ullah wa rasulahu. Ya, tetapi di dalam ayat ini disebutkan dua kali dengan tujuan untuk takkid atau penegasan bahwa di samping seorang mukmin itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga harus 100% taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan taat kepada Rasul di sini adalah benar-benar yakin 100% tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi kecemasan, jangan ada pikiran negatif ketika mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka atiur rasula, ikuti. Ya, laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini adalah satu hal yang mutlak, ini adalah bagian daripada keimanan, karena ketika ada seorang mukmin yang menganggap dirinya taat kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti rasulnya baik dengan sengaja ataupun tidak, dan ini mungkin menjadi satu muhasabah tersendiri kepada kita. Ya, bahwa terkadang kita betul-betul taat kepada Allah, salat bagus, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang suami terbaik di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita sosok pribadi beliau yang begitu sangat apa namanya charming, begitu sangat apa namanya menarik ya, yang harus diikuti. Ini adalah merupakan salah satu tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah di dalam kehidupan ini. Kalau ingin menjadi seorang mukmin yang terbaik, atiullah, taat kepada Allah, dan juga jangan lupa bahwa kita punya Rasul yang menjadi uswah dan qudwah, yaitu profil terbaik untuk kita jadikan sebagai fans kita ya, sebagai fans yang harus kita ikuti segala tindak tanduknya. Saya kira itu. Syukran Ustaz Zainal, Ustaz Perdana. Alhamdulillah, semoga apa yang telah dipaparkan menambah jelas dan terang benderang ayat 54 dari surah An-Nur ini, sehingga menarik yang dikatakan oleh Ustaz Zainal adalah bahwa sukses itu bukan karena apa, tapi dengan siapa. Dan sinilah penegasan, kesuksesan itu dengan Allah dan Rasulnya. Ketaatan yang utuh dan total kepada Allah dan Rasul otomatis akan membuka jalan, wa in tuti'uhu tahtadu. Agar kita secara real, nyata, dan kontekstual tentang ketaatan itu, maka Allah, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana, menurunkan Rasulullah dalam konsep tablik, the best profile, ya, the best example, uswatun hasanah buat kita, agar ketaatan yang dimasukkan kepada Allah itu tidak melangit, tapi juga bahkan membumi. Bahwa Rasulullah adalah manusia yang normal sama seperti kita, yang berfungsi sosial sebagai khalifah di muka bumi ini, selain sebagai Rasul, juga sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai pemimpin suatu bangsa. Dan segala akses kita untuk merujuk kesuksesan itu, baik di dunia dan di akhirat, seperti yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, itu telah ada utuh kepada Rasulullah. Maka kesimpulannya adalah, mari kita secara total taat kepada Allah, secara total, secara vertikal, tapi harus membumi seperti apa yang telah diterapkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Dan pahamilah, dan kita harus yakinilah bahwa apa yang disarankan, apa yang dicontohkan kepada Rasulullah itu merupakan nilai-nilai positif yang bisa menjadi plus dalam hidup kita. Tapi ketika kita menjauhinya, maka itu tidak ada hubungannya dengan Allah dan Rasul, dan kita lah akan merugi. Insya Allah bermanfaat, taat, kemudian kita beruntung, kemudian kita sukses, dan itu untuk diri kita dan bukan untuk siapa-siapa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.